السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir tentang diperbolehkannya sholat dua rakaat ketika takut khawatir diserang oleh orang-orang kafir, dan ini bukan syarat. Artinya ada musuh atau tidak, ketika safar disunahkan mengqasar salat. Ketika safar tidak mengqasar salat, maka tercela. Sah salatnya, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan berdosa karena menolak sedekah dari Allah. Kita lanjutkan, masih ada hubungannya dengan safar, bahkan lebih dahsyat lagi di sini, perang. Bagaimana cara pasukan itu sholat ketika perang? Lihat, dalam keadaan perang sekalipun tetap sholat berjamaah. Ini luar biasa ya. Bagaimana kedudukan sholat itu luar biasa. Musuh di depan mata. Satu saat kapanpun musuh menyerang bisa. Tapi tetap pasukan kaum muslimin sholat berjamaah. Mari kita lihat 102. Wa idza kunta fihim, jika engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkaunya siapa? Engkaunya siapa? Kunta di sini. Ya, kana yakunu fa'ilnya anta kunta. Engkau di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, jika engkau berada di tengah-tengah mereka. Mereka siapa? Sahabat yang sedang berperang. Sedang berhadapan dengan musuh. Dan ini terjadi di perang Ahzab, di perang Dzatur Riqa', di perang Dzatus Salasil. Beberapa peperangan mempraktekkan sholat ini, sholat duhur, sholat asar, lebih dari qasar. Qasar kan dua rakaat, kalau ini satu rakaat makmumnya. Adapun imam tetap dua rakaat. Agak beda ini dengan sholat-sholat yang lain, dan ada beberapa macam, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kalau musuh berada di arah kiblat, gimana caranya? Kalau musuh tidak berada di arah kiblat, gimana caranya? Ada penjelasannya. Di 102 ini, zahir ayat menunjukkan bahwa musuh tidak di arah kiblat. Sedangkan sholat boleh membelakangi kiblat? Tentu tidak boleh. Salat harus menghadap kiblat. Sedangkan musuh di belakang. Kalau pasukan salat, berarti kalau seluruh pasukan salat, berarti mudah sekali diserang oleh musuh dari belakang, habis. Maka apa? Pasukan dibagi dua. Mari kita lihat. Wa idza kunta fihim, jika engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka, pasukan yang sedang berperang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau mengimami salat duhur misalnya, asar misalnya, dohirnya itu ya, karena tidak didapat riwayat perang malam hari. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah satu kelompok dari mereka. Nah, berarti ada kelompok lain. Ta'ifatum minhum, berarti ada ta'ifah yang lain. Ini ada dua ta'ifah, ada dua kelompok, bagi dua, atau bisa saja 40-60 ya, atau 45-55 bisa saja, atau 50-50. Intinya dibagi menjadi dua, tidak harus sama persis. Wal takum ta'ifatum minhum ma'ak, kelompok pertama sholat bersama engkau, kelompok kedua tidak sholat dulu, jaga-jaga menghadap ke arah musuh, mungkin ke arah timur, mungkin ke arah selatan, mungkin ke arah tenggara, ya, utara, selatan, pokoknya tidak ke arah kiblat. Yang ke arah kiblat imam dan makmum kelompok pertama. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil senjatanya. Artinya jangan ditaruh. Yang pegang panah, pegang panah, yang pegang parang, pegang parang, yang pegang tombak, pegang tombak, begitu. Jadi dalam posisi siaga. Siapa? Ada dua tafsiran ini. Pertama, kelompok kedua tadi. Kelompok kedua udah jelas. Buat apa mereka tidak sholat menghadap musuh kalau senjatanya jauh? Tentu kelompok kedua ini menghadap ke timur misalnya, kelompok pertama menghadap kiblat misalnya di negeri kita ya, ke arah barat. Kelompok kedua ini menghadap ke timur, ke arah musuh, sambil siap senjatanya, panahnya, pedangnya, dan seterusnya. Kalau sekarang ya senapannya atau apa ya. Fa'idha sajadu, yang kelompok yang pertama bagaimana? Ada tafsiran tetap dengan senjata. Jadi walaupun sedang sholat, senjatanya siap, mungkin di depannya. Ya, jadi masing-masing mereka siap dengan senjata. Wa faida sajadu, jika mereka sujud. Kalau kita terjemahkan, kalau kita fahami dengan sujud, agak bingung kita. Ya. Faida sajadu. Kira-kira sajadu sini fa'ilnya siapa? Kelompok pertama apa kelompok kedua? Tentu kelompok pertama. Kelompok kedua sedang jaga-jaga ke arah musuh. Ini kelompok pertama. Ketika kelompok pertama sujud, ini kita artikan sujud dulu ya. Ketika kelompok pertama sujud, falyakunu miwara'ikum, maka hendaklah mereka ke belakang kalian. Apa maksudnya? Ya. Lagi sujud kok disuruh ke belakang. Nah. Maka sujud di sini yang dimaksud oleh Allah adalah salat. Salat. Artinya apa? Kalau sudah salat, artinya sudah sujud terakhir. Gitu ya. Sudah sujud kedua, gitu. Kan satu rakaat sujudnya ada berapa? Ada dua. Ketika mereka siapa tadi? Kelompok pertama itu sudah sujud kedua. Ya kan? Sudah sujud kedua. Falyakunu min waraikum. Segeralah lari ke belakang. Gitu. Jadi sholatnya cuma sampai ke sujud. Sholatnya cuma sampai ke sujud kedua. Dapat berapa? Dapat satu rakaat. Ya. Ini zohirnya belum salam. Zohir belum salam. Ya. Ada riwayat salam. Gitu. Tapi menurut zohir ayat ini belum salam. Nah, kelompok pertama yang sudah sholat satu rakaat tadi, sudah melakukan sujud kedua, langsung lari ke belakang, menggantikan kelompok kedua. Ngapain? Berdiri ke arah, menghadap ke arah musuh sambil siap senjatanya. Kelompok kedua? Wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Hendaklah datang siapa? Kelompok kedua. Lam yusallu, yang belum sholat tadi. Jadi gantian. Kelompok pertama berada di kelompok kedua. Kelompok kedua berada di kelompok pertama. Kan Rasul sebagai imam sudah? Sudah apa? Sudah berdiri. Begitu dapat sujud kedua, kan Nabi sebagai imam berdiri. Melanjutkan rokaat kedua. Makmum kelompok pertama tadi sama berdiri, cuman bukan untuk berdiri sedekap, tapi bangkit dari sujud, langsung berdiri, lari ke arah belakang menggantikan kelompok kedua. Falyusallu ma'aka, dan hendaklah sholat bersamamu. Siapa? Kelompok kedua. Hendaklah kelompok kedua itu sholat bersama engkau. Walyakhudhu hidrohum wa aslihatahum. Tetap siaga, tetap siap dengan senjata. Sampai salam. Nabi salam, kelompok kedua ini ikut salam. Nah, detik itulah kelompok pertama ikut salam, seolah mengakhiri sholatnya. Jadi seolah kelompok pertama tadi yang sudah berhadapan dengan musuh tadi masih dalam keadaan sholat. Gitu ya. Di riwayat lain, ya sudah selesai gitu ya. Artinya tetap sewaktu-waktu musuh menyerang, tentu ada perlawanan. Kalau semuanya sholat, gimana mau melawan? Kan begitu. Ini ketika musuh berada di mana? Tidak berada di arah kiblat. Bagaimana ketika musuh berada di arah kiblat? Rupanya tidak dijelaskan di ayat ini, tapi dijelaskan di beberapa riwayat. Gimana? Tetap dibagi dua kelompok. Misalnya saf pertama dan saf kedua. Rasul sebagai imam, kemudian saf pertama dan saf kedua. menghadap kiblat sekaligus menghadap musuh. Kan musuh ke arah kiblat, tidak seperti tadi. Jadi Rasul dan seluruh pasukan menghadap ke arah musuh atau kiblat. Dua saf misalnya. Nah, biasa kan berdiri, habis itu ruku, sama. Kemudian sami Allahu liman hamidah, itidal, ruku, jangan terlalu lama rukunya ya. Rukuknya kelamaan baru diserang ya, rukuk paling berapa detik ya kan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sujud kan dua kali lumayan lama. Duduk juga lumayan lama. Makanya yang ikut sujud Rasul dan saf pertama. Yang ikut sujud adalah Rasul sebagai imam dan saf pertama, kelompok pertama. Gitu ya. Saf kedua, kelompok kedua tetap berdiri, i'tidal. Sambil mengawasi musuh. Ada riwayat lain tidak ikut ruku ya. Jadi seperti berdiri ya. Itu ada beberapa riwayat. Imam dan kelompok pertama sujud, duduk, sujud lagi, lalu berdiri. Rakaat kedua imam. Makmum salam, selesai. Ya. Artinya sudah enggak ada masalah seandainya nanti ada yang menyerang. Nah, kelompok kedua tadi yang baru yang belum dapat kan? Belum dapat satu rakaat kan? Kan masih berdiri. Nanti ketika Nabi turun sujud atau rukuk tadi, kan ada dua riwayat ya. Ikut gitu. Rukuk, tidal, sujud, duduk, sujud, enggak masalah. Karena musuh sedang diawasi oleh kelompok pertama. Ya. Kemudian Rasul salam, ikut salam. Kalau enggak ada apa-apa ya salam berbarengan semuanya. Kalau ada serangan ya tentu yang rokaat pertama, yang saf pertama ini, kelompok pertama ini dianggap sudah selesai sholatnya. Paham bu ya? Ini ilmu bagi kita luar biasa Islam, perhatian terhadap sholat sampai dalam keadaan perang berhadapan dengan musuh, nyawa taruhannya, tetap sholat berjamaah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan bagaimana? Ya sudah, jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah lewat tafsiran ayat itu. Mungkin sambil memanah, mungkin sambil memainkan tombak, mungkin sambil berlari, mungkin sambil mengejar. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Ketika tidak mungkin lagi berbaris rapi seperti tadi. Dohirnya tadi kan belum perang ya. Dohirnya belum perang. Yang barusan kita bahas tadi. Kalau sudah perang kan sudah acak-acakan, gak karuan. Dohirnya belum perang. Tetapi dikhawatirkan musuh tiba-tiba menyerang. Kan begitu. Ketika dikhawatirkan musuh menyerang, maka lakukan seperti apa yang kita bahas tadi. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. Orang-orang kafir itu selalu apa? Selalu ngincer. Kapan kalian lengah? kapan kaum muslimin lengah, kapan mereka lengah, gitu. Orang kafir dalam peperangan dan dalam bukan perang, terutama Yahudi dan Nasrani. Kapan lengah nih kaum muslimin, kapan lengah nih? Oleh karena itu tidak boleh kaum muslimin lengah. Caranya bagaimana? Mengamalkan sunnah Nabi. Dengan mengamalkan sunnah Nabi berarti dia tidak lengah. Ketika melakukan berbagai macam bid'ah berarti dia lengah. Musuh bisa masuk di situ. Maka kekalahan kaum muslimin, keterpurukan kaum muslimin, kehancuran kaum muslimin selalu diawali dengan apa? Dengan bid'ah. Dengan bid'ah. Ketika bid'ah sudah merajalela, apalagi syirik sudah ramai dilakukan oleh kaum muslimin, disitulah celah bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Oleh karena itu, berhasilkah musuh-musuh Islam menghancurkan sahabat? Tidak berhasil. Berhasilkah musuh-musuh Islam menghancurkan tabi'in? Tidak berhasil. Atba'ut tabi'in? Tidak berhasil. Bahkan setelah itu, tidak berhasil. Kan kita tahu. Pendeta dari Najran yang menemui Ka'ab bin Malik. Dia ingin masuk di celah itu. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ingin masuk ke dalam celah itu, enggak sanggup. Kita tahu Abdullah bin Sabah gagal. Dan seterusnya. Musuh-musuh Islam itu selalu mengincar. Ketika kaum muslimin mengamalkan sunnah jauh dari bid'ah, maka celah itu tertutup. Mulailah. Ketika firqoh-firqoh dolal sudah merajalela, bahkan mengalahkan ahlu sunnah semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Firqoh itu yang banyak, terjadilah apa yang terjadi. Entah hampir satu juta, sekitar 900-an sekian, 900 ribu sekian, kaum muslimin terbantai oleh pasukan Hulagukan. Ini luar biasa. Itu ketika firqah luar biasa. Menjadi banyak sekali tersebar di tengah kaum muslimin. Yang paling dahsyat adalah Rafidah, Syiah. Dan penyerbuan Hulagukan ini dimuluskan oleh tokoh Syiah Al-Kumi. Ya. Maka jangan difahami bahwa waddalladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amti'atikum, ini hanya dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang fisik, pedang dengan pedang, senjata dengan senjata, dan dalam keadaan damai seperti ini, musuh selalu mengawasi lengahnya kaum muslimin. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Lalu mereka akan menyerang sekaligus. Kalau dalam perang, ya, orang kafir selalu menunggu lengah. Kapan mereka sholat? Begitu sholat kan berjamaah rame-rame, kita gempur sekaligus. Gitu. Karena orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani terutama, tahu bahwa yang sangat besar bagi kaum muslimin itu apa? Sholat. Dan mereka marah sekali. Mereka kesel sekali, jengkel sekali. Melihat kaum muslimin begitu taatnya sholat berjamaah. Ya. Maka Kaisar Romawi pernah sesumbar. Menjelang perang Yarmuk. Ini Rasul sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Kaisar Romawi pernah sesumbar. Ini ketika berperang antara kaum muslimin dengan Romawi. Romawi Nasoro kan? Dan peperangan melawan Romawi itu dua kali di zaman Nabi. Satu kali Nabi sendiri yang memimpin, yaitu perang Tabuk. Tapi Heraclius, Azimur Rom, pembesar Romawi ini, Kaisar Romawi ini tidak berani datang. Ditunggu kira-kira 20 hari oleh Nabi di Tabuk, Heraclius tidak berani datang. Tidak terjadi perang. Tapi tentu kemenangan ada di tangan Rasul dan para sahabat. Dan seluruh dunia tahu, Rasul dan para sahabat menantang Romawi, menunggu di Tabuk 20 hari, Azimur Rom tidak berani datang. Kemudian terulang lagi di perang Muktah. Ini terkenal perang di mana 3 komandan pasukan kaum muslimin gugur. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. 3-3 gugur. Karena jumlah yang sangat tidak seimbang. Berapa pasukan Romawi yang dikerahkan? Hampir 200 ribu. Hampir 200 ribu. Antum tahu berapa jumlah kaum muslimin, para sahabat? Tidak sampai 3.000. Antara 2.000 sampai 3.000. Gimana? Perbandingan yang tidak masuk akal. Tetapi pasukan Romawi dalam perang itu luar biasa, mereka lelah sekali. Dan mereka berharap peperangan ini segera usai. Betul-betul menyita tenaga mereka. Luar biasa pasukan kaum muslimin. Ya, maka ketika kepemimpinan itu kosong, karena 3-3 gugur, dan 3-3 sudah disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memimpin pasukan ini adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur, yang menggantikan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, yang menggantikan adalah Abdullah bin Ruaha. Dan betul 3-3 gugur, syahid insya Allah. Tapi Nabi tidak menyebut nama yang keempat, berarti kosong. Ketika Abdullah bin Ruaha gugur, siapa yang jadi pemimpin? Enggak tahu. Disitulah Khalid bin Walid berinisiatif untuk menunjuk dirinya sebagai pemimpin. Dari sini keluar hukum bahwa menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin, mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Minta. Justru minta tidak boleh. Tunjuk saya sebagai komandan ya Rasul, tunjuk saya sebagai pemimpin ya Rasul, enggak boleh. Tapi ketika melihat kosong, sementara pemimpin harus ada, lalu salah seorang mengatakan, aku yang memimpin, boleh. Itu dilakukan oleh Khalid bin Walid dan ditakrir oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk, Rasul sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Itu Kaisar Romawi sesumbar, akan aku kirim pasukan yang akan membikin Abu Bakar tidak sempat sholat lagi. Berarti kaum muslimin sholat berjamaah sehari 5 kali. Itu sampai ke Kaisar Romawi, sampai ke manusia non-muslim. Masyhur berita itu, bahwa ciri khas kaum muslimin itu sholat berjamaah. Tidak ada tawar-menawar. Sampai musuh kaum muslimin tahu. Dan mereka enggak suka ini. Mereka enggak suka. Barangkali iri. Karena begitu taatnya kaum muslimin kepada Allah, dan begitu banyaknya maksiat mereka, musuh-musuh Islam. Sampai mengatakan, akan aku kirim pasukan menyerang kaum muslimin, yang akan membuat Abu Bakar tidak sempat sholat lagi, sibuk melawan kami, itu sesumbar. Ucapan sesumbar Adhimur Rum ini sampai ke telinga Abu Bakar. Maka Abu Bakar membalas, akan aku kirimkan pasukan kepada mereka, yaitu pasukan-pasukan yang sangat cinta kematian, yang mencari kematian, yang betul-betul suka mati. Sebagaimana mereka, mereka di sini musuh-musuh Islam, Romawi, suka khamar. Kalau pasukan Romawi suka khamar, kalau pasukanku suka mati. Dan luar biasa perang Yarmuk dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wala junaha alaikum in kana bikum adha min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum. Tidak dosa bagi kalian, tidak apa-apa bagi kalian jika ada di antara kalian yang sakit karena hujan, atau sakit karena memang mengidap penyakit. Antadu'u aslihatakum, meletakkan senjatanya. Berarti di sini yang tidak sakit, yang tidak mengidap penyakit, kondisi normal, harus dengan senjata. Maka salah satu kewajiban seorang pasukan adalah memegang senjata. Jangan sampai lepas senjata itu. Pedang, panah, tombak harus selalu ada di tangannya. Nah, sampai hari ini ya, pasukan yang berperang, militer, tentu minimal pistol harus ada di tangannya, di sakunya. Dan ini sunnah, bagian dari sunnah, membawa senjata. Wa khudhu hidrakum, hati-hati, waspada. Innallaha adda lil kafirina adzaban muhina. Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu apa? Azab yang menghinakan. Di dunia diazab dengan kekalahan, kalau kaum muslimin kuat, kalau kaum muslimin jaya, kalau kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya. Musuh-musuh Islam dibikin hina, sebagaimana musuh-musuh Nabi, musuh-musuh para sahabat, tabi'in, hina sehina-hinanya. Masih ingat bagaimana Qadil Qudat Ibnu Hajar Asqalani berhadapan dengan Yahudi penjual minyak yang pakaiannya cumpang-camping. Ini satu contoh saja di antara sekian banyak contoh betapa hinanya Yahudi hari itu, betapa miskinnya, betapa cumpang-campingnya mereka, dan betapa tingginya, betapa kayanya kaum muslimin. Sekarang keadaan terbalik. Ketika kapan? Ketika kaum muslimin jauh dari sunnah, ketika kaum muslimin melakukan berbagai macam maksiat, wabil khusus syirik dan bid'ah. Nah, di dunia mereka kalah, dikalahkan oleh kaum muslimin, direndahkan oleh kaum muslimin, bahkan diperbudak oleh kaum muslimin. Para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Kaum kafirin di masa-masa itu rendah, miskin, compang-camping, hina. Mati, neraka. Di neraka dipersiapkan oleh Allah, azabam muhina. Itulah orang-orang kafir. Kaum muslimin sebaliknya. Ketika kaum muslimin betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi sejauh-jauhnya syirik dan bid'ah, Allah berikan kemenangan, kejayaan, kemuliaan, dan mati masuk surga insyaallah. Atau kaum muslimin yang banyak melakukan kemaksiatan, atau sebagiannya melakukan kemaksiatan, sebagiannya taat, sebagian kecil bertauhid, menjalankan sunnah, jauh dari syirik dan bid'ah, tapi ikut bernasib seperti ahlul bid'ah, artinya kalah, terpuruk. Seperti sedikit kaum muslimin di negeri kita ini, atau di dunia ini, kan sedikit sekali. Mayoritasnya tetap syirik, bid'ah, aliran sesat, mu'tazilah, jahmiyah, jabariyah, syariah. Tetap Allah tidak berikan kemenangan. Ya. Bernasib sama dengan ahlul bid'ah. Sama-sama terpuruk, ya kan? Penyebabnya mereka ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Tapi karena ahlus sunnah sedikit, ya ikut terpuruk, ikut miskin, ikut dijajah, ikut dibantai. Apakah yang dibantai di Syria, di Libya, di Bosnia, di Rohingya, satu pun gak ada yang bertauhid? Tentu ada. Satu dua ada. Yang bertauhid, yang sunnah ada. Tapi nasibnya sama dengan mereka yang bid'ah. Karena kan campur aduk. Nanti di akhirat berbeda. Nanti di akhirat berbeda. Walaupun di dunia terlunta-lunta, terpuruk, kalah, dibantai, tapi berakhir dengan surga insyaallah ta'ala. Beda dengan orang kafir tadi. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat sehubungan dengan perang. Di antaranya setelah perang Ahzab. Perang Ahzab disebut juga perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq, perang parit karena Madinah dikelilingi oleh parit. Sehingga musuh dari Mekah, yaitu pasukan kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, tidak sanggup menyerang Madinah, tidak sanggup melewati parit itu. Walaupun dengan kuda meloncat tidak sanggup. Dan ini taktik perang yang luar biasa. Belum pernah ada hari itu. Belum pernah ada. Nah, setelah perang Ahzab, ibu tahu perang Ahzab ini Nabi dan para sahabat terancam. Luar biasa. Dan ini pelajaran bagi kita, bolehkah kita menyebarkan berita mengerikan? Seperti yang selama ini sering kita dengar. Masuk ke handphone kita. Dan anehnya tidak di media-media. Ya. Saya kira di TVRI, di RRI enggak ada. Masuknya ke handphone kita. Mengatakan bahwa pasukan PKI sudah siap. Orang-orang komunis sudah sekian ribu masuk Indonesia. Kemudian Syiah juga sudah bekerja sama dengan komunis begini. Bikin kaum muslimin takut. Nah, mari kita bandingkan dengan keadaan Rasul dan para sahabat dalam perang Ahzab. Apa yang ada di luar kota Madinah? Ada dua kelompok musuh. Pertama, kafir Quraisy dari Mekah yang sudah siap menyerang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang kedua, orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Madinah. Dua-duanya siap menyerang Rasul dan para sahabat. Satu lagi, siapa? Yang ada di dalam kota Madinah. Yaitu orang-orang munafik dan Yahudi. Coba kalau serempak, sekali tiup peluit, ya kan? Pasukan Abu Sufyan kafir Quraisy menyerang dari sebelah sini, kemudian Arab Badui sebelah sini, kemudian dari dalam juga menyerang. Gimana caranya? Ya, genting yang luar biasa. Nabi menyebarkan berita ini. Tentu Nabi tahu. Tentu Nabi tahu. Nabi kasih tahu kepada para sahabat bahwa kita terkepung dari tiga arah. Dari luar dua, dari dalam satu. Ya, gimana kalian harus banyak-banyak berdoa nih? Gimana nih kita? Nah, apa begitu Nabi? Enggak, diam. Diam. Lihat. Padahal udah jelas. Sekarang enggak jelas PKI mana, Syiah mana, beritanya doang. Sudah main sebar. Jika betul itu, sembunyikan. Jangan disebarkan. Membikin takut kaum muslimin haram. Apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin? Ketika kaum muslimin tahu, paling bisa takut. Ya, lihat. Sifat kaum muslimin yang mengikuti Rasul dan para sahabat itu menyampaikan berita yang menenangkan. Gitu. Bahkan dalam keadaan yang luar biasa parah, ketika Khabbab bin Arad mengadu kepada beliau, habis kami para budak disiksa ya Rasul. Habis. Ya Khabbab, ya Bilal, ya Ammar bin Yasir, ya Yasir, ya Sumayyah, ini budak-budak habis disiksa. Ala tastansirulana, ala tada'ulana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasul? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasul? Waktu itu Rasul sedang tiduran di naungan Ka'bah. Berbantalkan burdah beliau seolah sedang santai begitu. Seolah Khabbab mengatakan, engkau santai seperti ini ya Rasul. Padahal pengikut engkau, kami para budak disiksa habis-habisan. Nah, disitulah Nabi memberikan apa? Kabar gembira. Wallahi demi Allah la yutimmannallahu hadzal amr. Bahwa Allah akan memenangkan agama ini, Islam ini. Sampai ada seorang pengendara berjalan sendirian dengan amannya, tidak takut apa-apa. Dari mana? Dari Son'a sampai Hadramaut. Jarak yang sangat jauh, sendirian, tenang. Saking amannya, tidak seperti hari ini. Nah, berarti yang keluar dari mulut Nabi itu apa? Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Jangan ditakut-takuti, kecuali wahyu. Ya, ditakut-takuti akan datangnya hari kiamat, siksa kubur, neraka, jelas itu sunnah. Tetapi menakut-nakuti dengan hal-hal seperti tadi, yang membuat kita gelisah saja, ketakutan saja, buat apa? Nah, singkat cerita, Rasul berhasil membatalkan kerjasama antara orang Yahudi, kaum munafik di Madinah, dengan Abu Sufyan. Tadinya kan sudah hampir klop itu kerjasama. Tinggal tunggu waktu. Ini luar biasa. Nabi mengutus sahabat rahasia beliau. Sahabat yang memegang rahasia beliau. Siapa? Hudzaifah. Luar biasa Hudzaifah. Mengadu. Membohongi Abu Sufyan dan Yahudi yang ada di Madinah. Sehingga kerjasama itu tidak jadi. Luar biasa yang dilakukan oleh Hudzaifah. Bahkan Hudzaifah malam-malam memberanikan diri menyeberang ke pasukan musuh. Jadi berada di tengah-tengah musuh, di tengah-tengah pasukan Abu Sufyan, luar biasa. Ya. Dan Abu Sufyan juga bukan orang bodoh, cerdas. Abu Sufyan tahu tidak tertutup kemungkinan masuk mata-mata. Maka Abu Sufyan langsung mengatakan, di ma'unu gelap gulita ini. Kata Abu Sufyan, siapapun di antara kalian pegang tangan sebelah kalian dan tanyakan siapa yang di samping kalian. Cerdas Abu Sufyan. Hudzaifah enggak kalah akal, langsung dipegang. Ada tangan, tahu tangan siapa ya? Hudzaifah enggak ada yang kenal tentunya kan. Langsung ada orang di samping, langsung ditanya oleh itu, engkau siapa? Gitu. Dijawab dengan jujur. Ya, tentu yang sebelahnya enggak keburu curiga karena memang ditanya ya kan. Intinya Hudzaifah bisa selamat. Dan dari situ Hudzaifah berhasil mengetahui pembicaraan apa yang ada di tengah-tengah situ. Ya. Akhirnya Hudzaifah tahu bahwa ternyata Abu Sufyan sedang membuat perjanjian dengan Yahudi yang ada di dalam kota Madinah. Jadi kirim pasukan ke sana, kirim utusan ke sini, kirim terus. Nah, memakan waktu kan? Memakan waktu tentunya ke sana kemari. Kan enggak bisa pakai SMS, ya kan? Nah, SMS kan cepat. Ini kan kirim sana, kirim sini. Nah, ini dimanfaatkan oleh Hudzaifah. Hudzaifah juga ke sana kemari. Dan Hudzaifah berhasil membohongi dua-duanya. Ya. Pertama kali Hudzaifah membohongi Yahudi yang ada di Madinah dengan mengatakan, "Ya, kalau pasukan Abu Sufyan menang. Coba kalau kalah, mereka enggak masalah pulang ke Mekah. Nah, kalian ada di Madinah habis. Kan enggak terlalu banyak Yahudi. Yahudi Quraisy ini. Kalian habis oleh Muhammad dan teman-temannya. Ya kan? Bisa saja kan mereka melihat, ah enggak mungkin nih, udah pulang aja enggak ada masalah. Nah, kalian yang ada di Madinah ini gimana? Habis. Oleh karena itu, minta jaminan. Minta jaminan. Ambil 3-4 orang sebagai jaminan untuk nyebrang ke sini. Biar apa? Biar Abu Sufyan tidak pulang ke Mekah. Suka-suka dia. Gitu. Maka ambil jaminan 3 orang, 4 orang sebagai tokoh. Iya juga usul yang bagus gitu. Karena tentu mereka takut kalau Abu Sufyan dan tentaranya tiba-tiba pulang, karena untuk masuk ke Madinah kan tidak mudah. Tidak mudah. Udah begitu Allah kirimkan badai yang luar biasa. Angin yang luar biasa. Begitu juga Hudzaifah datang ke Abu Sufyan mengatakan bahwa Yahudi Quraisy ini sepertinya tidak bisa dipegang. Dan biasanya Yahudi itu selalu minta jaminan karena dia penakut. Ya. Makanya kalau dia minta jaminan jangan dikasih. Luar biasa Hudzaifah, ya. Diadu itu. Diadu. Ah, benar, ketika utusan Quraisy minta jaminan lewat mata-matanya, tentu Abu Sufyan langsung menolak. Ini kelihatan. Singkat cerita gagal. Ya, malam itu juga Abu Sufyan teriak, "Kita pulang." Pulang. Ya, pulang. Tentu Abu Sufyan tidak berani menanggung resiko. Gitu ya. Ah, begitu pulang ya sudah, enggak ada kekuatan lagi. Nah, disinilah muncul riwayat yang akan dibawakan oleh beliau. Apa? Nabi memberikan pelajaran kepada Yahudi Bani Quraisy. Ini pelajarannya, saya bacakan. Karena kan berkhianat. Perjanjian awal mula Nabi hijrah ke Madinah terkenal dengan istilah Piagam Madinah, itu kan bikin perjanjian antara kaum muslimin dengan Yahudi bahwa saling menghormati, tidak saling menyerang. Jika Madinah diserang oleh pihak luar, Mekah misalnya, maka harus sama-sama membela Madinah. Itu di antara isi perjanjian Piagam Madinah itu. Jadi kita bela Madinah, walaupun beda agama, membela Madinah milik kita bersama. Kalau ada serangan dari Mekah, ini bagian dari siasa. Karena Nabi menyadari kan kekuatan kaum muslimin belum seberapa. Butuh kekuatan Yahudi juga. Kan Yahudi ada tiga di situ. Quraidho, Qainuqa, dan Bani Nadir. Artinya walaupun tidak terlalu banyak, tetap itu kekuatan. Nah, itu perjanjian. Nah, ini diingkari kan perjanjian karena mereka sudah berkhianat. Nah, maka dikepunglah benteng Bani Quraidho. Dan ini riwayatnya, saya bacakan. La yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidho. Jangan kalian sholat asar, kata Nabi. Ini pasukan Abu Sufyan sudah pulang. Jangan kalian sholat asar kecuali di halaman benteng Bani Quraidho. Kita sholat asar di situ. Nabi mengucapkannya setelah duhur. Berangkat. Pokoknya sholat asar berjamaah di sana. Gitu. Dan berangkatlah. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta, ada yang berlari. Ada yang cepat, ada yang kurang cepat, ada yang lambat. Kira-kira beberapa saat sebelum maghrib, mungkin sejam gitu ya, atau setengah jam, masih berada di jalan sebagiannya ini. Ini kalau kita teruskan, habis waktu sholat asar. Ya, kita sampai sono sudah maghrib. Maka sudah kita sholat di sini. Kata sebagiannya, jangan, kan pesan Nabi kita sholat asar harus di sana. Enggak boleh, wasiat Nabi harus kita taati. Kita sholat asar harus di sana. Kan Nabi bilang begitu. La yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidho. Jangan kalian sholat asar kecuali di benteng, depan benteng Bani Quraidho. Nah, pecah jadi dua. Ada yang sholat di jalan karena mereka beranggapan maksud Nabi harus lari supaya sebelum maghrib sampai sana. Kalau enggak nyampe juga, ya tetap kembali ke hukum asal bahwa sholat asar tentu di waktu asar. Jangan sampai sudah masuk waktu maghrib. Nah, sebagian sahabat lagi memahami secara umum apapun yang terjadi harus sholat di sana. Maka pecah jadi dua. Sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di benteng Bani Quraidho telat. Sudah masuk waktu maghrib baru sholat asar. Nah, Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Ya. Tetapi para ulama mengatakan, membahas mana yang lebih tepat, mana yang lebih akrab lis-shawab, mana yang lebih dekat dengan kebenaran adalah yang sholat di perjalanan. Kenapa? Karena kembali kepada dalil umum bahwa sholat itu harus di waktunya. Kecuali sekalian jamaah duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, kan enggak mungkin asar dengan maghrib di jamaah. Enggak ada syariat seperti itu. Dan ini tidak boleh dijadikan bahwa semua perbedaan itu pasti dua-duanya benar, enggak bisa. Itu bukan fawaid dari hadis ini. Ya. Yeah. Tidak bisa seperti itu. Pokoknya ada asal ada khilaf, perselisihan di antara ulama, pasti dua-duanya benar, salah. Ya. Yeah. Nah, ini di antara kisah peperangan, sholat di dalam peperangan. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, yeah, iya. Yeah. Kurang apa? Oh iya, iya itu umum, semua peperangan yang dicontohkan oleh Nabi itu berlaku umum. Perang apa saja sifatnya seperti itu. Sifatnya seperti itu. Jadi ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu dengan mengambil lafaz secara umum, bukan dengan sebab-sebab khusus. Jadi ya umum gitu. Bukan khusus gitu. Karena ada orang yang memahami man rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Nabi bersabda seperti ini, sebabnya apa? Sebabnya pernikahan. Gitu. Sebabnya pernikahan, ada orang enggak mau nikah. Kata Nabi, nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan dari golonganku. Nah, maka sebagian orang mengatakan, yang enggak mau nikah itu yang bukan golonganku. Kalau enggak mau berjenggot, enggak mau yang isbal, yang enggak mau sholat berjamaah, sunnah Nabi, enggak masalah. Itu kan Nabi ngomong masalah nikah. Betul? Salah, itu namanya khusus. Harus dibawa ke umum. Bi umumil lafzi. Bukan bi khususis sabab. Itu asbabnya saja. Kan sunnah Nabi bukan cuma nikah. Ya jenggot, ya jilbab, ya sholat berjamaah di masjid, ya lurus rapat dalam berjamaah. Itu kan sunnah Nabi. Siapa yang tidak mau mengikutinya terancam dengan hadis tadi. Bukan yang enggak mau nikah doang. Paham ya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bolehkah berbohong dalam peperangan? Boleh. Berbohong dalam peperangan, berbohong ketika menyelamatkan seseorang yang akan didolimi, berbohong ketika mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang bersengketa, berbohong suami istri yang sifatnya ringan, ya, makanan enggak enak dibilang enak, ya, nah, ini boleh. Bagaimana jika ada saudara yang bertanya tentang akidah seorang ustaz, apakah boleh menjelaskannya? Bukan boleh, harus. Harus. Kalau kita enggak jelaskan, lalu saudara kita ngaji sama dia. Diajarin bahwa Allah tidak bersemayam di arsy, Allah ada di mana-mana. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Maulid Nabi, tahlilan termasuk sunnah Nabi. Berarti kan kita menjerumuskan dia. Harus. Kalau memang nanya, kecuali enggak nanya, jangan. Kan kita kasih tahu juga belum tentu percaya kan? Malah jadi berantem. Dia lagi ngefan-nya sama Ustadz Bid'ah ini, kita kasih tahu jangan gini-gini, dia enggak percaya. Jangan, kalau dia enggak nanya jangan. Atau yang pintar-pintar kita, jangan dia doang dah, coba yang ini. Coba yang ini juga bagus nih. Kasih ceramahnya Ustaz Hakim atau Ustaz Yazid misalnya kan. Bukan langsung jangan itu sesat, malah marah dia ya kan. Kecuali dia nanya. Kalau nanya kan berarti dia sudah punya keraguan, benar enggak nih Ustaz nih? Nanya sama kita. Sikoh sama kita misalnya. Tentu dijawab kalau nanya. Apa yang dimaksud dengan harokah hizbiyah? Gerakan. orang kelompok yang menginginkan kejayaan Islam, kemenangan Islam, daulah Islamiyah, sama dengan kita. Kita kan pengen juga kan punya daulah Islamiyah, kekhalifahan. Cuman kalau kita enggak pakai gerakan, tetap pakai sunnah Nabi. Jalankan apa yang kita jalankan, terutama di diri kita, salat berjamaah di masjid, berakidah sahihah, mengamalkan sunnah Nabi. Nah, kalau mereka bikin gerakan-gerakan, partai, ormas, ya, turun ke jalanan, demo-demo, yang semuanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan batil. Batil. Partai Islam misalnya, jelas ini batil. Karena akan membuat pecah belah kaum muslimin. Apalagi partai Islam bukan cuma satu, kan jadi pecah. Gitu ya. Kan enggak mungkin partai cuma dua. Satu partai Islam, satu partai kafir. Partai Islam dan partai kafir. Kan enggak mungkin begitu, ya. Jika kendaraan ahwat mogok di pinggir jalan, perlukah ada ikhwan membantu? Ya perlu. Perlu, mosok mentang-mentang wano enggak bantu ngono. Fitnah kan bisa dijaga, ya. Kasihan tentunya. Dan niat karena Allah tentunya, ya. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.